selama aku gelintar cari arah cahaya menerangi gelita. Tercabar keyakinanku pada janji-janjimu. Tetap bersujud di hadapanmu, merayu cintamu. Seluruh jiwa aku serahkan hanyalah untukmu. Betapa aku bersyukur dengan hidayah yang engkau berikan. Semoga selamanya aku kekal di jalanmu. Bersyukur.